Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar semuanya? Blitar. Kalau aku ingat Blitar, ingat artis ternama Jakarta ya, Hengki Kurniawan. Ada saudaranya enggak di sini? Waduh, ngacung kabeh. Kali ini cuma kedua bersama Mas Bram juga teman-teman Monata. Berandal. Tua untuk Anda semuanya bareng-bareng Monata. Foya, tua, tua.